Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Senang sekali saya Rudy Saputra kembali menemani Anda hari ini. Saya kembali di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini kita akan bahas tentang psikologi ya. Pastinya akan ada narasumber psikolog yang akan menemani Anda. Nah, seperti biasa Psikologi Keluarga kita bekerja sama dengan Lembaga Yayasan Sahabatku. Ini untuk Anda yang ingin curhat atau mungkin konsultasi tentang permasalahan, terutama untuk Anda remaja. Anda bisa konsultasi dengan cara mendownload aplikasi Sahabatku di Play Store. Silakan Anda download di sana, nanti bisa konsultasi terkait permasalahan Anda. Nanti akan ada banyak psikolog yang akan memberi jawaban, ya, akan memberikan solusi terkait permasalahan Anda. Silakan saya ajak kembali untuk bisa download aplikasi Sahabatku. Nah, program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga di 10.44 AM iDream Radio. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id dan juga Anda sahabat iDream juga bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store untuk mendengarkan iDream Radio menggunakan Android Anda. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh psikolog dari Sahabatku. Beliau ini juga merupakan Direktur Unik Edu dan juga itu Educational Psychological Consultant dan juga aktivis Gerakan Indonesia Beradab dan pemilik atau owner Khalifa Childcare Tapos Depok. Ada Mbak Ani Khairani, MPC Psikolog. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudy. Ya, gimana kabarnya Mbak Ani? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini di Psikologi Keluarga kita akan membahas tentang apa nih Mbak Ani? Ya, yang sekarang mau kita deketin adalah sedikit tentang neuroscience yang kaitannya dengan parenting. Jadi neuroparenting, bagaimana kita mengaplikasikan kinerja otak itu dalam pola asuh. Oke. Sebagai orang tua. Berarti lebih itu memaksimalkan kinerja otak dalam pola asuh. Betul, dalam pola asuh, baik untuk anak maupun kita sendiri. Nah itu dia. Itu. Ini mungkin baru didengar nih sahabat tadi dan juga mungkin saya juga baru mendengar neuroparenting itu seperti apa. Nanti kita akan bahas bersama Mbak Ani. Dan untuk Anda yang di rumah ingin bergabung bisa di 0217888300 atau bisa WhatsApp di 0822-9789-1044. Seperti apa pembahasan kita hari ini? Tetap di sini di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini ditemani oleh Mbak Ani Khairani, MPC Psikolog. Kita akan membahas tentang neuroparenting, Mbak Ani. Yes, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak Ani, karena mungkin kalau dengar kata-kata ini masih ada yang awam. Apa sih itu neuroparenting? Oke, bagian dari diri manusia kalau dari sisi psikologi kita kenal namanya kepribadian. Oke. Nah, kepribadian itu dari mana sih asalnya gitu ya? Apa sih disebut perilaku, beda lagi tuh. Terus bagaimana kepribadian itu bisa terbentuk dalam diri seseorang gitu ya. Dan kembalinya akhirnya kita coba dekati bahwa otak pabriknya kepribadian adalah di otak. Oke. Ditahu pabriknya di mana, akhirnya kita coba buat lah gitu ya, supaya kepribadian kita memang sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu. Dan disitulah kita baru kenal gitu ya, terkini baru banyak penelitian tentang apa hubungannya perilaku dengan kinerja otak itu. Oke. Jadi mau digali. Jadi memahami pelaku berdasarkan kinerja otak gitu ya, Mbak Rani ya. Nah, lebih detailnya sih bagaimana sebuah kepribadian itu terbentuk gitu ya. Kita optimalkan bagaimana kinerja otak itu bisa kita, bagian mana sih yang membentuk perilaku ini, perilaku itu gitu. Jadi itu yang kita coba terapkan. Siapa yang akhirnya coba kita bangun kepribadiannya? Yang pertama memang kita duluan ya sebagai ayah bundanya. Yang utama kemudian siapakah dia anak kita gitu ya. Siapa yang mau kita bentuk itulah anak kita. Jadi dari proses itu, yang itu prosesnya memang kalau misalnya memang dibilangnya golden age itu, kalau menurut sisi kami itu bisa 15 tahun pertama, bahkan kita masih bisa mendampingi sampai 21 tahun gitu. Jadi memang kepribadian itu terbentuk bukan tiba-tiba anak lahir jadi begitu gitu ya. Kita bisa bentuk mau jadi apa kepribadian anak kita. Disitulah prosesnya yang mau coba kita bangun gitu ya, agar sesuai dengan harapan tadi gitu. Baik. Nah kemudian juga terkait dari kepribadian itu pasti juga ada orang yang berperilaku baik, kemudian juga ada yang akhirnya berperilaku buruk. Sebenarnya apa nih yang mendasari ini, Mbak Ani? Jadi gini, proses kepribadian itu mulai dari 0 sampai 7 tahun gitu ya. Anak itu terproses kepribadiannya dari apa? Dari otak mana yang paling banyak distimulasi. Kalau secara besar gitu ya, otak itu ada otak prefrontal cortex yang itu nanti berkembangnya setelah 6 sampai 7 tahun. Sebelum itu yang paling jadi berpengaruh adalah otak emosi. Jadi bagaimana kepribadian itu bisa baik sama buruk, bagaimana stimulasi emosi semenjak dia dini, sebelum 7 tahun. Harapannya di usia 7 tahun kita bisa dapatkan anak-anak yang kematangan emosinya sudah bagus. Jadi anak-anak tangguh didapat dari 0 sampai 7 tahun sudah kita kelola, sehingga dia pun bisa mengelola emosinya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi gak tiba-tiba kepribadian jadi begini ya. Kalau kita mau lihat kenapa sih orang bisa jadi kayak begitu penjahatnya gitu atau begitu baiknya, karena proses itu 0 sampai 7 tahun ya, iya. Baru kita dapatkan kalau kita mikir tentang otak. Kadang-kadang otak itu cuma pinter dan cerdas aja atau bodoh gitu ya. Padahal sebetulnya gitu, semua proses kita sebagai diri kita sendiri itu dibentuknya di otak. Nextnya setelah usia 7 tahun kita sudah dapatkan emosi yang oke, anak sudah matang emosinya, baru kita masukin kecerdasan. Jadi kepribadian yang kita bentuk itu dari 0, 7, 7 sampai 15, 15 sampai 21 itu yang pertama tangguh, cerdas, sampai 21 itu berakhlak. Jadi tiga kepribadian itu minimal si anak itu sudah dapat pembekalan dari awal gitu ya. Nextnya setelah 21 itu bukan jadi anak lagi, dia udah punya mungkin ya istri, suami, anak orang gitu ya. Kemudian juga dia punya anak sendiri. Akhirnya upaya kita sebagai orang tua membimbing dia gitu ya, supaya sampai 21 tahun dia sudah jadi punya tadi tiga, tangguh, cerdas, dan berakhlak dan tadi. Nah itu tadi dimulai dari usia 0 sampai 7 yaitu untuk pembentukan emosional. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua dari dini untuk mengasah emosionalnya itu, Mbak Ani? Jadi ibarat ketika dia dilahirkan ke dunia ya, melalui rahim ibunya, yang pertama berbinar-binar adalah otak emosi. Nah apa artinya berbinar-binar? Dia siap distimulasi. Ketika umur 3-4 tahun kita cuma menjejalkan dia kognitif, dia harus bisa baca, menulis, itu sayang. Kita tidak cover ke emosinya. Jadi banyak sekarang anak-anak cerdas tapi secara akhlak, secara adab nggak ada siapa nih gitu ya yang bimbingnya. Jadi di awal adalah kita menstimulasi emosinya. Anak 0 sampai 3 tahun belajar seperti apa, Mas? Pernahkah kita masukin kursus belajar emosi anak 0 sampai 3 tahun? Nggak ada. Bermain banyak. Iya, banyak bermain dan yang paling utama adalah keteladanan emosi dari sekitarnya. Anak itu merekam segala macam apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat dari significant others, orang-orang terdekat, sehingga itulah yang dia cerna. Anak itu rekamannya tanpa ada habis baterai dan tanpa ada habis memori. Jadi dia full, dia terus masukkan gitu ya segala stimulasi dari lingkungannya. Dan pertanyaannya, sejauh mana kita sudah buat program untuk anak sehingga yang direkam anak yang baik-baik? Semua orang tua, ya saya pribadi gitu ya, apa yang keluar dari saya spontan. Mau marah spontan, mau senang spontan. Jadi anak pun akan itu. Tapi pernahkah juga kita nulis gitu ya, apa kita buat list sehari ini kita udah berapa cemberut, berapa kali tersenyum, dan itulah yang direkam anak. Kalau kita menyadari bahwa ternyata seharian ini kita bawel terus gitu ya, ya kadang memaki, kadang marah dan lain-lain, itulah emosi yang anak cerap. Sehingga di situ ketika kita kan hidup sama anak nggak cuma semenit dua menit dong gitu ya, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, bertahun-tahun dia lihat pola kita emosi seperti itu, artinya apa? Kepribadian keturunan bukan? Iya keturunan berarti. Bukan keturunan. Kalau dia lihat tiap hari gitu ya, Iya, pribadi orang tuanya, tapi bukan diturunkan. Oke. Dia lihat setiap hari, sebulan, enggak, diturunkan secara genetik itu 2-20%. Ya, tapi sisanya berapa? 98% sampai dengan 80-98% adalah ketularan. Oke, bukan keturunan, ketularan. Ketularan. Oke, itu perlu dicatat nih sahabat Edrim ya. Iya, betul. Itu yang bahaya sekali gitu ya. Seperti menularkan virus flu, gampang sekali. Dan itu spontan. Dan inilah kita lakukan ketika kita spontan mengucapkan kata-kata kasar, spontan mengucapkan mimik wajah yang gak friendly gitu ya. Itu akan semua direkam dan anak akan belajar, oh begitu yang betul. Karena apa? Tiap hari polanya begitu. Jadi paling tidak minimal senyum itu kita kontrol lah sehari itu 10 kali senyum gitu. Karena anak akan ambil juga, oh ternyata kehidupan yang enak tuh kalau senyum ya. Bundaku sering senyum, ayahku sering senyum. Jadi itulah yang direkam dari aspek emosi. Justru yang direkam adalah emosi. Anak cuma lihat, dicatat juga nih, anak cuma lihat mimik wajah, kemudian artikulasi. Sejauh ini mimik wajah kita mana yang paling banyak nih? Yang mencekam atau yang friendly gitu ya. Kemudian artikulasi, anak yang 0-2 tahun mana paham dia ucapan kita. Tapi dia lihat turun naiknya nada kita. Kalau kita marah, naik apa turun nadanya? Naik. Dia akan rekam itu bahwa kalau begini, nah harus naik. Jadi ketika kita belajar otak, dan kita itu mengelola otak anak emosinya seperti emosi binatang gitu ya. Emosi binatang itu apa? Contohnya ada istilahnya ada otak buaya. Di belakang itu namanya reptilian brain, otak buaya. Kalau otak buaya itu keluar, semuanya darurat. Mas, namanya darurat apa? Semua pilihannya cuma dua, fight, serang atau flight, namanya darurat. Ya, kalau kita kebakaran yang ada kita flight, kabur. Kabur atau? Atau kalau kita lagi perang ya perang gitu ya, fight. Itu darurat. Kalau itu terjadi terus di lingkungan rumah kita, ya apa tanda-tanda kedaruratan gitu ya, semuanya akan mikir kalau enggak aku kabur, aku serang juga. Nah, itulah otak buaya. Ketika setiap hari kita pakai aktifkan otak buaya terus menerus, apa jadinya anak kita memproses itu. Jadi ketika kita coba pakai anak buaya, anak kita jadi anak apa mas? Anak buaya. Anak buaya itu parahnya. Jadi ketika kita memang ya hadisnya kan begitu ya, ketika sebaik-baiknya manusia itu lebih baik dari malaikat bahkan gitu ya, seburuk-buruknya adalah lebih buruk dari binatang ternak gitu. Jadi otak kita pun ada seperti itu ya. Kemudian naik lagi di usia 6-7 tahun sudah mulai berfungsi PFC. Prefrontal cortex. Berarti sebelum kita masuk ke sana, Bani, berarti bisa disimpulkan di usia ini orang tua lebih banyak mencontohkan perilaku yang baik, emosi yang baik itu seperti apa. Dan akhirnya akan membentuk emosi anak itu juga. Emosi yang membangun, lebih ke situ kata-katanya ya, positif dan membangun. Nah ini kalau di usia 0-7 tahun ini tidak tuntas, orang tua tidak berhasil menanamkan itu ke anak-anak, apa yang bisa terjadi nantinya, Bani? Jadi banyak kita temukan ya, apalagi seleksi anak baru yang mau masuk kelas 1 SD. Ya mestinya secara kalau emang dia mau jadi pemimpin yang hebat, manusia yang tangguh gitu ya, dia seharusnya sudah matang emosinya. Tapi apa yang kita dapatkan hampir 50% anak-anak justru emosinya tidak terasah dengan baik, padahal mestinya begitu. Jadi apa harus terlambat Bun? Enggak. Jadi kita ulang lagi selama 7-15 tahun kita ulang yang kemarin. Kurikulum emosi kita kasih dulu lebih banyak daripada kurikulum ke kognitif, gitu. Kecerdasan dan lain-lain kita contohkan lagi, kita dari ulang gitu ya, mencontohkan yang baik apa, plus ditambah dengan pemahamannya. Kenapa sih harus kayak begini? Karena anak 7 tahun tuh harus tambah pemahaman. Dia udah bagus nih otaknya apa untuk berpikir ya, untuk kognitifnya sudah mulai berkembang. Jadi masukin pemahaman di situ. Jadi latihan dan pemahaman, latihan, pemahaman dan pembiasaan. Disitulah tidak ada kata terlambat 15 tahun. Cuman namanya begitu ya, kepribadian di anak 15 tahun itu sudah mulai mengkristal, ibaratnya begitu. Termasuk IQ dan lain sudah mulai mengkristal. Jadi sebelumnya itu kayak kita main Play-Doh. Anak kita mau jadi apa, kita bentuk segala macam, variasinya, bagusnya kayak gimana. Tapi seusia 15 tahun itu seperti Play-Doh yang sudah kering gitu ya. Jadi memang usahanya harus dua kali. Kita mulai lenturkan lagi Play-Doh-nya baru kita bentuk. Jadi kalau enggak pecah gitu ya. Betul, Play-Doh-nya pecah, akhirnya terbentuk yang benar, kita enggak akan jadi membentuk apa-apa, malah buyar. Orang tua dan anak jadi musuh gitu. Jadi harapannya memang sebelum 15 tahun, tapi memang mau tidak mau ya kita ulang lagi kurikulumnya walaupun usahanya ada keras dikit. Gitu. Oke, okay, baik. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana untuk kecerdasan atau emosional tadi dibentuk pada umur 0-7 tahun. Tapi seperti apa Sobat Edim di usia berikutnya? Kita akan bahas di sesi berikutnya, tetap di sini di 1044 AM Edim Radio, Successful Muslim Family. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk karena Sobat iDream Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan kita masih di Psikologi Keluarga, edisi Inspirasi Keluarga untuk hari ini Sobat iDream. Saya masih bersama Mbak Ani, yang punya pertanyaan bisa gabung sama kita di 021-788-5300 atau bisa WhatsApp di 082297891044. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ketika anak berusia 0-7 tahun, yes, Mbak Ani itu membangun emosional anak. Nah, kemudian di usia berikutnya, 7-14 tahun, apa yang harus dilakukan orang tua dan bagaimana proses perkembangan otak di usia ini? Ya, jadi tadi saya sudah sebut PFC tadi ya, prefrontal cortex, di mana itu kita sebut otak manusia gitu ya. Okay. Tadi kan kita otak buaya. Nah, otak manusia di sebelah mana ini atas kita nih gitu ya, bagian kening ke belakang ini korteks cerebri yang kemudian PFC-nya, direkturnya, nah itu ada di depan kening kita ini gitu. Okay. Nah, apa yang dia kerjakan di situ? Sebagai direktur, dia yang pengambil keputusan. Kemudian dia mengolah segala macam yang sudah kita miliki dari ilmu, dari pengalaman, kemudian diolah jadi pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita olah. Kalau misalnya kita terus pakai buaya, nah masalahnya keaktifan otak, ketika otak buaya aktif, PFC mati. Kayak tombol gitu, lampu, mati atau hidup gitu. Ya. Tangannya ketika orang bilang waktu zina, pas lagi di BAP gitu ya. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu bunuh orang? Saya hilaf, saya gelap mata. Kenapa? Memang dia mematikan gitu otak ya, manusianya. Otak manusianya sehingga dia lupa segala sesuatu. Dia lupa itu dosa apa gitu ya. Kalau misalnya kita setiap hari kita tidak lebih banyak mengaktifkan buaya, itu akan terus, akan jadi pola gitu ya. Sehingga manusia pun kadang bahkan sampai bisa dibilang mengkeret gitu ya otaknya gitu. Jadi gak aktif. Nah, dari situlah kita coba, PFC itu makanannya adalah ilmu. Kita tanamkan ilmu, pemahaman yang benar gitu ya. Itu bisa jadi ibaratnya otak itu, otak PFC, dia mengendalikan emosi. Emosi itu dikendalikannya dengan cara ada ilmu yang bisa dia, kenapa sih gak boleh marah, karena marah itu apa? Anak TK aja udah tahu ya hadis dilarang marah, la taghdo walakal jannah gitu ya. Kenapa? Janganlah kamu marah bagimu syurga, kita tahu gitu ya. Allah menetapkan kita jangan marah gitu ya, kalau mau syurga. Berarti kalau mau neraka marahlah gitu ya. Disitulah ada ilmu di situ. Jadi ketika ada ilmu, PFC akan tidak marah ya, ini ya surga apa neraka nih gitu ya, mau yang mana pilih, akhirnya kita tidak marah gitu ya. Yang paling mudah adalah kendalikan keinginan, untuk mengontrol amigdala yang tadi ya, otak buaya tadi ya, salah satu otak buaya adalah kendali keinginan. Kita tidak bisa bilang anak kendalikan keinginan kalau kita sendiri sebagai orang tuanya tidak menampakkan itu gitu ya. Jadi memang PFC itu selain ilmu, tanamkan kebiasaan baik, itu juga PFC akan terus upgrade gitu ya. Kemudian latihan. Kadang yang berat adalah begitu, udah jangan begitu ya, itu berlebihan tuh. Tuh nggak perlu kamu nangis teriak-teriak begitu, nggak perlu. Kenapa kamu nangis tadi? Gitu ya, nangisnya sedih banget ya, sedih banget sih sampai berapa. Jadi ketika anak terkelolanya sama buaya saat itu, jangan buaya lagi, berhenti dong, kan mama berisik nih gitu ya. Itu buaya lagi kalau kita sampai begitu. Okay. Ya tunggu, kamu nangisnya kenapa nih gara-garanya? Sedih ya, sedihnya berapa? Dari 0 sampai 10 kamu sedih berapa? Jadi kita buat dia berpikir apa yang dia rasakan. Jadi ngembaliin seperti itu. Dan kendalikan, oh tidak perlu kayak begini, ini berlebihan nangisnya. Kamu kan sakitnya cuma satu, kenapa nangis ya, kayak sakit 10 gitu ya. Jadi kita ajak anak untuk dialog. Okay. Jadi mau tidak mau untuk aktifkan tadi ya, tanamkan kebaikan, kemudian tanam masukkan ilmu, dan banyak dialog dengan anak. Okay. Gitu, berarti itu bisa ya, dibilang mengarahkan anak untuk bisa mengendalikan emosinya. Betul. Tadi dengan pemahaman dan juga contoh dari orang tua. Tetap ya, tetap. Tapi memang akhirnya lebih ke dalamnya adalah pemahamannya. Dulu kita biasain anak sholat untuk anak senang sholat. Okay. Nah, tapi kalau untuk di atas 7 tahun tidak hanya senang. Kenapa sih kamu harus sholat nak, gitu ya? Okay. Gitu. Kenapa ini ilmunya harus ya, dimasukin? Dia sudah siap untuk itu. Okay. 6-7 tahun, gitu ya. Jadi memang kemarin pembiasaannya, sekarang pemahaman yang lebih dalam lagi. Itu 7-15 tahun. Dan ini kita bayangkan anak 7-15 tahun tuh antara SD SMP. Oke. Okay. Ya, sekarang banyak sekali anak SD, gitu ya, yang mirip-mirip anak balita kelakuannya. Okay. Jadi PR-nya jangan dulu pemahaman yang dalam ya, tapi pembiasaan dulu. Okay. Kelola lagi emosinya. Dan yang paling penting introspeksi. Apa cara kita sayang salah gitu ya, untuk mengendalikan dia gitu ya. Termasuk koreksi lagi, apakah kita memakai otak buaya selama ini gitu ya. Karena mau tidak mau kita tidak bisa mengatur, dan tidak bisa, anak yang tidak bisa diatur dan lain-lain, jangan-jangan kita pun mengaturnya pakai buaya gitu. Jadinya dia gak bisa diatur gitu. Itu step yang kedua gitu ya. Jadi PFC kita aktifkan. Dan hati-hati sekali, PFC itu rusak gara-gara ada kecanduan di situ. Apa aja tuh kecanduan? Apa games aja? Ya, narkoba. Okay. Dan yang paling parah, menghabiskan PFC fungsinya itu ketika kita kecanduan pornografi. Okay. Berarti tiga hal itu yang harus diwaspadai oleh orang tua ya. Iya. Agar PFC atau otak manusia itu bisa tidak terus rusak, berfungsi. Iya. Kalau sudah rusak itu, jadi gini ya, kalau berdasarkan penelitian, kalau kena narkoba, dari 6 bagian otak keseluruhan itu yang rusak kurang lebih 3-4. Dan yang pertama rusak adalah PFC. Nah itu yang narkoba ya. Kalau pornografi dari 6 bagian otak, 5-nya rusak mas. Tinggal satu yang bermasalah. Tinggal satu, dan itu yang satu itu yang tadi, otak buaya. Jadi cuman fungsi makan, minum, hidup gitu ya, survival dan seksual. Jadi itu yang kita perparah. Makanya kalau udah kena kecanduan pornografi itu harus diterapi segera gitu ya. Dan wallah alam itu ya, secara penelitian mungkin tidak akan kembali seperti awal mula. Dia sebelum kena pornografi gitu ya, pasti ada beberapa yang rusak. Oke. Gitu. Nah, ini menariknya tadi Mbak Ani, ketika ada otak buaya tadi atau otak manusia dari PFC tadi. Nah, mungkin ada orang tua yang mungkin sudah salah menerapkan kepada anak-anak, atau mungkin orang tua sendiri yang lebih sering mengaktifkan otak buayanya ketimbang otak manusia. Betul. Bagaimana nih agar kita ketika otak buaya aktif, bisa kita kembalikan ke otak manusia berfungsi lebih maksimal, bagaimana caranya, Bang? Jadi ada tips sedikit gitu ya. Otak buaya itu bekerja, responnya adalah 6 detik awal ketika kita dapat stimulus. 6 detik awal? 6 detik awal. Ketika kita berespon 6 detik awal, dipastikan respon kita adalah buaya. Ada cerita anak ini, tiba-tiba kita lagi dengar, lagi aman-aman, kita dengar prang. Ada suara pecah gitu ya. Respons pertama kita menentukan kita buaya atau bukan. Kalau tiba-tiba kita dari kamar langsung teriak, adik lagi ya, mencahin ya, pasti itu buaya. Gitu ya. Buaya itu akan pasif muncul, gitu ya. Akan kita bisa kendalikan kalau 6 detik ambil nafas dulu, diem, jangan berespon, jangan ngomong, jangan berperilaku. Kemudian ambil nafas, tanyakan 3 hal kepada otak kita sendiri. Metakognitif, tanyakan apa pikiran kita gitu ya. Tanyakan 3 hal, what, why, how. What, apa yang terjadi? Jawab sendiri. Why, kenapa terjadi? Saat why, kita akan cari penyebab. Ya. Oh, piring jatuh, gara-gara apa? Masya Allah, tadi habis ngangetin kurang di tengah. Anak lewat, pecah. Dapat kita why. How, terus ya harus ngapain ya gitu. Nah, ketika how sudah dipastikan, itu udah balik ke PFC. Gitu. Jadi memang 6 detik awal jangan diikutin gitu ya. Kita pikirkan perilaku apa yang mau kita munculkan. 6 detik bukan 6 menit ya, bukan 6 detik. Jam. Apalagi kita diam 6 jam ya susah. Jadi emang 6 detik stop dulu, what, apa yang terjadi? Piring pecah. Why, kenapa? Aduh tadi. Terus how? oke, angkat dulu anaknya, dek, bunda belum selesai sama kamu ya, dek, gitu ya. Tapi kita rapihin dulu, nyapuin dulu, beres. Kita marahnya beda dengan marah yang pertama kalau langsung respon tadi. Oke. Okay. Gitu. Karena 6 detik itu lagi buayanya yang lagi bekerja. Kalau kita langsung emosi, maka akan buaya semua yang akan keluar gitu ya, Mbak. Nextnya kalau lebih dalam lagi, bukan masalah piring pecah, abis itu ada refleksi, gitu ya. Tadi apa yang salah dengan saya ya? Mungkin saya begini. Terus udah gitu, meditasi juga termasuk tuh, gitu ya. Kita banyak zikir dan segala macam itu masuk untuk mengaktifkan PFC. Oke, itu sahabat tadi ya. Nah, ini kalau di usia tadi di usia 0 sampai 7 sudah tuntas emosionalnya. Kemudian di usia 7 sampai 15 berusaha terus untuk memasukkan pemahaman atau ilmu-ilmu ke dalam. Tapi kadang ada juga anak-anak yang mungkin nangkap masuk ilmunya dan ada sedikit dan bahkan bisa dibilang gagal di usia ini. Apa yang bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Mbak Ani? Oke, di sini kita perlu bilang ya. Kadang-kadang saya konsultasi sama ibu-ibu, "Bu, saya udah bilang ini enggak boleh. Saya juga udah bilang ini juga enggak boleh. Ibu udah nasihatin. Udah keluar hadis semua." Mestinya kalau ibu keluar semua itu berarti anak ibu harusnya enggak ada masalah lagi. Oke. Yang saya tanya, bagaimana caranya ibu nasihatin dia? Oke. Metodenya. Ya semua materi udah dikasih sama dia. Metodenya apa? Coba Bu, anggap saya anak ibu gitu ya. Coba ibu ngomong sama saya. Kamu nih ya, itu kan namanya dosa. Kalau begini-begini. Oke, saya tahu cara ibu gitu ya. Satu yang dia kasih adalah satu arah. Oke. Dua, dia tidak mengkonfirmasi kamu paham gak sama yang bunda ucapkan. Ketiga, dia lampiaskan dengan marah. Bunda kecewa banget. Ya Allah gak perlu begitulah gitu ya. Jadi yang lebay siapanya nih sebetulnya. Jadi anak pun gak akan menangkap materinya kalau metode kita salah ternyata. Bermanfaat apapun itu materinya. Betul. Akhirnya ibu coba, bisa gak ibu dialog? Jangan bilang itu dosa dari mulut ibu. Kak, kalau kayak begitu kira-kira menurut kakak gimana kak? Kalau Allah bilang itu kayak gimana sih kak? Biar dia yang jawab. Jadi kalau kayak begitu lagi kira-kira kakak akan gimana? Jangan diajarkan dia harus gimana, tapi kira-kira kakak mau kayak gimana? Okay. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita bisa ngomong gitu, kira-kira itu lagi buaya apalagi manusia? Manusia. Pastinya. Kalau kita bicara dialog dua arah, dipastikan itu manusia. Yang kedua, konfirmasi, stop dulu. Kakak paham gak selama ini gimana? Kakak paham gak kenapa sih bunda kayak begitu? Bunda kan benci sama aku kan. Nah itu dia kakak salah paham. Ya bunda kasih tahu deh sekarang ya. Jadi kita kadang-kadang tidak mengkonfirmasi gitu ya apa yang dia pahamkan selama ini. Nanti anak baru sadar 20 tahun. Gitu. Artinya perasaan dia baru keluar sama bundanya. Aku benci sama ini bunda, aku terlalu mengekang. Dan itu umur 20 tahun dia baru keluar. Selama ini apa yang terjadi sama bundanya ya. Dia juga udah beranjak manula gitu. Tambah sakit hati dengan begitu gak beres hubungan gitu ya. Artinya kita sering mengkonfirmasi dialog. Dan ini yang memang perlu di kita luangkan waktu ya. Seberapa lama. Namanya dialog kan gak bisa sebentar ya. Jadi maukah ayah bunda meluangkan waktu untuk dialog dengan anak. Minimal mengkonfirmasi lah. Dialog bukan cuma nasehatin. Tapi mengkonfirmasi. Kamu menurut kamu gimana tuh kayak gitu-gitu. Kita udah kasih materinya kan, kita udah kasih materinya. Kita cek lagi. Menurut kamu kalau perilaku kayak gitu gimana sih kak? Nah, kalau dia paham dia akan ucapkan apa yang kita ucapkan dulu. Kalau belum mungkin akan belok gitu ya. Dan disitulah kita pas belok kita arahkan lagi pelan-pelan. Tapi dialog. Jadi beberapa kesalahan adalah pola komunikasinya gitu ya. Pola dan metodenya gitu. Jadi kita pikir sudah cukup dengan kita nasihatin. Tapi ternyata tidak cukup buat itu gitu ya. Tetap dialog itu harus dan konfirmasi pemahaman dia itu harus seperti itu. Oke, baik. Sahabat tadi itu jadi ya, di usia 7 sampai 14 tahun ini adalah pemahaman dan ilmu-ilmu yang harus disampaikan oleh orang tua dan pasti cara penyampaiannya tadi yang itu lagi ya secara manusiawi ya. Maksudnya menggunakan otak manusia tadi ya. Bukan kebinatangan. Kebinatangannya lebih berdialog, berkomunikasi dan anak juga bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan orang tua juga bisa mengarahkan nantinya untuk anak-anak. Seperti apa lagi sahabat tadi pembahasan kita hari ini? Kita masih bersama Mbak Ani tetap di sini di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. So Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi Psikologi Keluarga hari ini saya bersama Mbak Ani Hairani, psikolog. Kita membahas tentang neuroparenting. Jadi sudah jelaskan bagaimana memaksimalkan otak ya untuk pendidikan anak-anak. Mulai tadi dari usia 0 sampai 7, 7 sampai 14 dan sekarang ke usia 14 sampai 21 tahun ini pastinya sudah agak sulit ini untuk mulai membentuk memaksimalkan kerja otak anak untuk pendidikannya. Bagaimana di ini Mbak Ani, di usia ini? Jadi 15 sampai, bayangkan anak 15 sampai 21 tahun itu perkiraannya sudah SMA dan kemudian kuliah gitu ya. Kadang-kadang kita manggil anak juga udah gak cocok gitu ya. Ini emang udah masa dewasa awal gitu ya. Kalau di kita gak ada remaja. Okay. Gitu. Jadi yang batasannya ketika dia sudah balig, dia sudah masuk ke dewasa gitu ya. Artinya apa? Nah, mungkin bagus juga tuh. Jadi keilmuan psikologi dan pendidikan sebelum abad 20 dia tidak membedakan ada remaja. Okay. Jadi kemudian setelah abad 20 baru dimasukin ada remaja. Ini dalam rangka apa? Marketing segala macam. Jadi pasar gitu ya, target pasar, betul. Jadi kalau kita balikin lagi ke ilmu pendidikannya ya, memang tidak ada. Jadi kita anggap dia adalah orang dewasa. Pada saat usia ini gitu ya, percepatan perkembangan otak masih lebih besar daripada orang dewasa. Kalau tadi 0 sampai 7 tahun percepatan otak dia bekerja menyerap sesuatu tuh 8 kali lebih besar daripada, lebih cepat daripada orang dewasa. Jadi kita perlu cuman bilang 1 kali hebat, anak akan merasa 8 kali hebat gitu. Okay. Tapi ketika kita bilang 1 kali bodoh, anak akan merasa 8 kali bodohnya. Itu 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 15 tahun berkuranglah 5 kali percepatan dari orang dewasa. Tetap ya, kita banyak maki-maki, dia akan lebih maki-maki kita 5 kali lebih banyak gitu ya. Kemudian di usia 15 tahun ke atas dia masih lebih cepat 2 kali lipatnya. Apa yang kita tanamkan? Yang optimal kita tanamkan yang pertama PFC tetap ya, itu itu sampai 60% gitu ya. Kita banyak melalui sama anak umur segini banyak dialog gitu ya. Dialognya lebih paham lagi, kita bahas buku misalnya. Jadi bahas sejarah gitu ya. Jadi anak bisa lebih masuk lagi secara keilmuannya. Kemudian kita dampingi konsistensinya untuk berakhlak baik gitu ya. Jadi Kak, ini memang bukan tiba-tiba dia jadi begini akhlaknya, tapi memang usaha yang kemarin. Kalau misalnya kita masih PR yang kemarin, memang gak bisa kita dapatkan di usia ini gitu ya. Artinya kita masih berupaya seperti turun tahap gitu ya, turun level. Nah pada saat ini anggap kita sudah bertemu dengan orang dewasa, apa yang perlu kita lakukan? Untuk jadi manusia, kita tidak hanya punya otak yang normal, tapi kita perlu punya otak yang sehat. Oke. Gitu. Apa bedanya nih, Mbak? Nah, normal kita bolak-balik, jungkir balik, kita dampingi anak sampai 15 tahun itu untuk dapatkan otak yang normal. Gitu ya. Otak normal itu nutrisinya cukup. Nutrisi terbaik untuk otak itu paling apa? Tahu enggak Mas Rudi? Nutrisi terbaik untuk otak ya selain protein-protein yang ada, yang gampang adalah kacang-kacangan dan ikan-ikanan. Okay. Jangan pikir harus ikan hiu, ikan pari, ikan paus, susah kita nyarinya. Memang omeganya bagus, segala macamnya bagus dan itu mahal-mahal kalau udah jadi kapsul ya. Tapi cari aja ikan yang sekilo kepalanya banyak. Sekilo kepalanya banyak. Ikan apakah itu? Ikan teri. Ya. Oh iya. Cari teri itu, biasakan untuk makan teri sebagai camilan. Buat anak-anak itu bagus buat otaknya gitu ya. Jangan dikasih pete sama sambal, itu yang doyan bapaknya ibunya gitu ya. Jadi anak buat camilan itu makan teri. Paling terus kemudian kacang-kacangan. Jadi semua kacang-kacang ya. Memang sekarang lagi tren almond segala macam, itu gak usah cap, itu mahal gitu ya. Dan juga di Indonesia jarang tuh kacang almond. Ya kacang-kacangan seperti tempe, tahu, kita dapat tuh kacang kedelai gitu ya. Jadi itu dapat untuk apa? Nutrisi yang baik buat otak. Terus yang kedua, kasih tadi emosi yang membangun gitu ya. Kemudian anak itu biasakan aktivitas fisik gitu ya, yang cukup, yang sesuai. Anak yang sehat itu secara otak dia bisa lari minimal gitu ya, atau bisa manjat. Nah makin kesini orang tua makin parno, giliran lari dikit suruh diem. Nggak usah lari deh, sama bunda aja diem-diem gitu. Nanti jatuh, nanti apa, gimana manjat coba. Zaman dulu kita pohon masih banyak ya, kita masih manjat-manjat ke atas. Sekarang enggak. Jadi banyak anak-anak yang akhirnya secara harusnya dia bertumbuh dan berkembang untuk secara fisik, ini banyak anak yang lemah. Ya secara fisik lemah gitu ya. Padahal ya itu deh, waktunya 7 tahun tuh waktunya lari, waktunya manjat itu seharusnya. Terus kemudian tadi cari lingkungan yang memang secara emosi membangun juga. Lingkungan yang sesuai. Ini berpengaruh juga. Pengaruh juga, gitu ya. Kalau lingkungan di pinggir-pinggir yang rada-rada apa banyak preman dan lain-lain juga ya. Atau kita nyari itu rumah murah apa rumah mahal gitu ya, rumahnya apa tetangganya? Tetangganya pasti. Harusnya tetangganya. Okay. Ya gara-gara murah banget akhirnya walau alam tuh tetangga samping-samping ya keluar banyak kita temukan gitu ya. Anak keluar rumah itu banyak suntikan tuh, jarum-jarum suntik berkeliaran. Anak keluar rumah yang dilihat apa? Kondom di mana-mana. Dengan kayak begitu pertanyaannya, dia akan punya otak normal apa enggak? Enggak bakal. Dia akan menganggap menyuntik gitu ya, kondom dan lain-lain itu adalah hal biasa, tidak normal. Jadi artinya lingkungan dari kecil itu memang kita harus pilihkan gitu. Nah, beberapa hal tadi membuat otak anak kita jadi normal. Oke. Nah, tapi ternyata tidak cukup normal saja, sehat. Kenapa? Normal itu membuat kita jadi hidup. Ya, apa bedanya kita sama buaya? Sama-sama hidup, hidup ya. Makanya kita harus punya otak sehat supaya apa? Membedakan kita adalah manusia. Otak sehat membuat kita jadi seperti manusia yang betulan gitu ya. Ada rumusnya nih Mas. Rumus otak manusia itu sama dengan otak normal dikali berpikir jernih gitu ya. Oke. Ditambah spiritual. Kalau mau punya otak yang sehat gitu ya, otak kita minimal normal gitu ya. Kemudian berpikir jernihnya memang sudah kita kelola tadi ya, PFC-nya plus kita punya spiritual. Spiritual makanan PFC juga. Oke. Di belakang mata kanan kita orbito prefrontal cortex, di situlah tempat spiritual itu ada. Ya, rasa kita sebagai hamba dan lain-lain itu ada gitu ya. Jadi penting spiritual tuh buat apa sih gitu ya? Ketika kita punya otak sehat, ada empat hal sifat yang muncul dari diri kita. Apa itu, Mbak? Sabar, okay. Syukur, ridho dan ikhlas. Okay, sabar, syukur, ridho dan ikhlas. Kenapa nyambung itu kalau udah sehat ya, Mbak ya? Itu kalau udah sehat ya. Jadi secara spiritual kita tidak bisa kalau ini penelitian ya, gitu yang buat akhirnya para ahli otak gitu ya buat salah satu rumusan gitu supaya kita punya otak yang sehat, ternyata spiritual tuh harus masuk ke situ. Karena salah satu makanannya otak kita gitu ya adalah spiritual yang sehat. Spiritual yang sehat membuat belief system, sistem kepercayaan dalam diri kita itu juga lurus gitu. Makanya kadang-kadang worldview ada di mana sih? Worldview ada di sini. Yang membuat kita bedakan ya worldview liberal, worldview islamic gitu ya. Worldview apapun itu gitu ya, itu dari mana? Dari otaknya. Asupannya kayak gimana dulu gitu ya. Kenapa worldview-nya bisa belok gitu ya? Ya ternyata asupannya juga salah. Jadi secara spiritual itu harus kita kejar gitu ya. Enggak cukup cuman kita punya rasionalitas yang jernih, tapi kita juga punya spiritual. Sabar, syukur, ikhlas dan ridho. Niscaya kalau ini manusia sudah punya semua, tidak perlu psikolog, tidak perlu psikiater, rumah sakit jiwa juga enggak ada. Gitu. Baik. Nah, ini bisa saya bilang atau bisa dibenarkan juga atau enggak nih Mbak nih, kalau orang yang otaknya normal belum tentu sehat, tapi orang otaknya sehat udah pasti normal. Iya. Benar. Bisa nih? Jadi begitu. Cuman gini, kalau kita ke otak normal ya, beberapa teman-teman yang punya kelemahan, keterbatasan ya, anak-anak dengan ABK, anak kebutuhan khusus. Kalau misalnya kita lihat beberapa yang autism gitu, ke mental retardasi, itu memang secara otaknya sudah memang tidak normal. Makanya yang kita kejar bukan lagi kognitif dong. Akhlak kita ajarin ya, kebiasaan-kebiasaan baik ya, ibadah yang baik untuk mereka itu penting dalam rangka supaya sehat lah minimal. Tapi sekarang sejauh ini benar banyak otak orang manusia yang otaknya normal tapi tidak sehat gitu. Itu memang banyak sekali, tapi sesungguhnya itu ujian kita sebagai manusia ya. Makanya memang ya itu dia sudah hadisnya begitu, memang ada yang kayak binatang, ada yang memang baiknya seperti malaikat gitu ya. Itu juga ada di kita. Nah, minimal yang tadi ya. Kenapa sabar? Kenapa syukur? Gitu. Orang stres gitu, orang dengan masalah kejiwaan, basicnya ada di situ juga tuh. Spiritual memang kebetulan ya belum berkembang dengan baik gitu ya, termasuk di situ, atau rasionalitas yang membuat dia jadi irasional. Ada 9 hal yang kita harus hindari gitu, supaya otak kita tetap sehat. Yang pertama, prasangka buruk. Prasangka buruk. Negatif ya, negative thinking. Yang kedua, ramalan buruk. namanya ramalan kan belum terjadi ya. Aduh, aku takut nih kalau berangkat nanti begini lagi, nanti begini lagi. Kamu jangan nikah sama dia, nanti begini lagi, nanti begini lagi. Kita belum tahu aja, kita udah ramal yang buruk-buruk. Terus kita seakan-akan bisa baca pikiran orang. Jadi membaca pikiran semua, tahu yang ada di otak dia pasti cemberut gara-gara gue nih. Dia pasti begini nih, pasti begini. Padahal kan kita nggak tahu pikiran dia apa gitu ya. Itu hati-hati tuh, hindari. Terus rasionalitas. Banyak manusia yang banyak cari alasan, gitu. Ah, aku nih tadi itu telat gara-gara nih ojeknya tadi tuh. Terus ojek begini, dia salahin. Rasionalitas, pokoknya dia cari 1000 macam alasan untuk memenangkan dia, gitu ya. Agar dia tidak disalahkan. Gitu. Kalau ya, mau sehat, minta maaf aja, udah maaf ya gue telat, gitu ya. Itu kesalahan. Lebih sehat dibanding kita cari alasan kemana-mana untuk dapetin kita aman. Padahal itu tidak aman, itu menunjukkan bahwa kita tidak sehat otaknya. Okay. Termasuk juga itu tadi rasionalitas. Ada 9 lah semuanya, gitu ya. Saya baru sebut 3. Di antaranya lagi, jadi gini, ini membuat otak kita, akal kita jadi akal-akalan. Cari alasan, beralibi, cari pembenaran ya, supaya kita nyaman gitu ya. Jadi kita mencari nyamannya diri kita. Makanya kita bohong ya, kita apa segala macam. Dan ternyata kalau ditelusuri, ini semua adalah penyakit hati loh. 9 lebih panas itu didapatkan kalau kita buka apa beberapa sumber-sumber dari barat, ya itu keluar semua. Tapi bahasanya beda. Oh, ternyata ini negative thinking itu prasangka. Ya, ini dengki. Ini lagi jadi termasuk adalah penyakit-penyakit hati itu masuk ke dalam tadi 9 yang kita harus hindari supaya otak buaya kita enggak aktif. Gitu. Jadi itu berapa? Dan kalau kita bicara orang dewasa ya, kita harus pahami juga kenapa sih orang tuh banyak yang enggak sabar. Kalau kita telusuri ternyata banyak yang tidak dia syukuri. Jadi kalau mau sabar gampang, banyak bersyukur. Insya Allah kita sabar gitu, dan itu membuat otak kita sehat gitu. Kalau kita bicara tentang otak normal dan sehat tadi, kejarnya itu deh gitu. Ini masuk lagi nanti ke ranah bagaimana seorang bisa sakit jiwa gitu ya, bisa akhirnya terganggu secara pikiran dan lain-lain, masuknya ke situ tuh nanti. Otak sehat itu. Untuk otak sehat dan otak normal ini, Mbak Ani, mana dulu yang harus didahulukan ini ketika orang tua? Apakah normal dulu atau sehat dulu atau beriringan, atau yang mana yang lebih ditamakan? Kalau kita pakai tadi ya peta perkembangan otak dari 0 sampai 7 tahun, memang yang diawali kita lakukan adalah otak normal dulu. Otak normal dulu, iya. Otak normal, kemudian ketika kita tahu bahwa ternyata otak anak kita memang sudah autism atau apa, berarti kita arahkan ke otak sehatnya. Dan mulai kita ajari anak emosi, mengendalikan keinginan dia, itu mengajari untuk otak sehat nantinya. Gitu. Akhirnya memang semua itu harus kita capai ya. Cuman berdasarkan apa step by step apa perkembangan otak ya, paling tidak normal dulu. Dan jangan pikir kita siapinnya ketika anak lahir. Tapi ketika ada di perut pun, ketika masa kita memilih suami dan istri, dari situlah otak sehat itu bermula. Dari memilih pasangan? Iya, itu termasuk. Termasuk perkembangan otak. Iya, betul. Baik, sahabat, berarti kita masih ada satu sesi lagi dan kita masih akan membahas, dan juga nanti sesi terakhir masih bersama Mbak Ani. Dan untuk Anda sahabat iDream yang pengen gabung, masih saya tunggu di 0217888530 atau di 0822 9789 1044. Tetap di sini di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga hari ini. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Alangkah indah wajah-wajah para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik Tombo Ati mengajak semuanya untuk mendengarkan iDream. Dan kita harapkan bahwa iDream ini menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Benar-benar menjadi mata air pencerahan untuk kita semua. InsyaAllah. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di kami hadir menemani aktivitas sore Anda. Beragam suguhan informasi menarik dan menginspirasi. Fakta terkini dari dalam dan luar negeri. Disajikan dalam rubrik informasi. aktual, menghibur, dan berimbang. Salam Indonesia Sore, setiap hari jam 3:30 sore hanya di iDream Radio, Successful Muslim Family. Lengkapi pengetahuan Anda seputar ilmu kesehatan bersama narasumber kita dari Prokami, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Hanya dua cara kita menjadi kebal dari kuman itu. Sakit secara alami, yang kedua melalui imunisasi, melalui vaksin. Jadi cuma dua cara itu. Itulah kenapa orang-orang itu akhirnya banyak menggunakan kacamata, karena dia cenderung lebih banyak bekerja jarak dekat dibandingkan jarak jauh. Para dokter dan ahli kesehatan lainnya siap berbagi ilmunya untuk sahabat iDream. Misalnya nasi dia menyumbang karbohidrat, ikan dia menyumbang protein, juga dia menyumbang vitamin B. Si tubuh kita juga butuh kalium dari buah, dari pisang misalnya. Jadi dengan keanekaragaman itulah yang harus kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Inspirasi Keluarga, edisi kesehatan dan kebugaran. Setiap Selasa, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan siaran ulang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 Time iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga dan saya masih ditemani oleh narasumber kita, ada Mbak Hani Khairani, MPC Psikolog. Dan kita sudah masuk di sesi terakhir ini, Mbak Hani. Tapi mungkin ada orang tua atau sahabat iDream, ayah bunda yang di rumah mungkin baru menyadari, wah, saya tidak mulai dari kecil nih. Terlanjur anaknya sudah berusia dewasa atau mungkin sudah di usia 15-21, ternyata baru sadar ketika dengar ini, ternyata harus dari awal, saya tidak menanamkan itu dari awal. Apakah ini bisa dikejar di usia ini, Mbak Ani, untuk penanaman emosi, untuk hal-hal lain yang mungkin tertinggal selama ini atau mungkin terlupakan oleh orang tua? Iya, jadi alhamdulillahnya Allah berikan otak itu sifatnya plastis. Jadi kita bisa, namanya plastisin ya, kita bisa bentuk otak itu untuk membentuk sirkuit yang baru lagi gitu. Dan itu prosesnya ya alhamdulillah, jadi ada kemungkinan kan kita akan berubah gitu ya, itu dipasti kita bisa berubah. Jadi gak ada yang dari orok gue kayak gini, ntar sampai mati juga begini, gak ada yang kayak gitu ya. Pokoknya jelas, kalau dari orok begitu saya akan berubah, mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Nah itu yang perlu kita tanamkan, bahwa bisa berubah sampai kapanpun kita, umur berapapun bisa kok berubah gitu ya. Jadi memang otak itu plastis dan dia bisa merubah dan membuat sirkuit baru untuk membentuk perilaku baru, sehingga kepribadian yang kemarin kita sudah gak ulang lagi gitu ya. Jadi otak itu mudahnya dia membuat pola, sehingga ketika ada terjadi lagi stimulan yang sama, dia akan pakai pola lama. Sadari ketika kita mau pakai pola lama, pilihannya dua, kita mau pakai pola lama atau mau kita buat pola baru. Dan yang perlu kita ketahui stimulannya apa dulu, apa yang membuat kita beremosi, apa yang pikiran-pikiran apa yang buruk gitu ya, yang selalu muncul ketika kita akhirnya munculnya emosi gitu, perilakunya. Jadi itu harus kita list dulu gitu ya, apa-apa yang buat emosi, terus apa respon kita. Respon kita yang biasa kita lakukan itu namanya pola lama. Makanya kita rubah. Jadi ketika menuliskan itu, stimulannya apa, respon kita biasanya apa. Kemudian apa yang harus saya lakukan seharusnya. Ini stimulan baru, ini pola baru, nih. Nah itu diulang, diulang. Kalau kata paling cepat nih penelitiannya 21 hari. Dan itu penelitiannya di bulan Ramadan. Jadi benar-benar dikondisikan secara mental dan ini ya spiritual. Alhamdulillah bisa terjadi perubahan di 21 hari. Tapi secara normal kalau mau berubah, ulangi pola baru 3 bulan. 3 bulan. Dalam 3 bulan konsisten tiap hari. Contoh apa misalnya? Saya kurang sabar. Nah, kurang sabar apalagi kalau menghadapi anak teriak-teriak. Stimulannya anak teriak-teriak jadi kurang sabar gitu ya. Apa yang kita tampilkan? Marah-marah. Sampai mecahin gelas kayak apa segala itu pola lama. Seharusnya sih harus ngapain sih? Nah, seharusnya itu pola baru. Ketika dengar anak teriak tadi ya, jangan dulu berespon. Tadi ya tipsnya yang 6 detik awal, habis itu kita tanyakan dulu kenapa teriak-teriak. Ah, kan Bunda udah bilang enggak boleh teriak-teriak lagi. Ayo. Nah, jadi pola baru adalah kita kenali dulu masalahnya. Misalnya gitu ya. Kemudian kita berespon sesuai dengan apa yang kita kenali. Teriak-teriaknya emang sakit, gitu kita harus ketahui. Nah, kalau teriaknya iseng baru nah kita kasih kesepakatan sama anak-anak. Nah, itu pola diulang 3 bulan. Ya. Ketika kita mengulang pola itu, ibaratnya di otak membuat sirkuit. Kalau pilkada kemarin kan ada garis turus. Setiap kita buat pola baru, garis turus itu akan dicoret di atas kepala kita gitu, di otak kita. Garis, garis, garis, garis, garis gitu ya. Bayangkan garis itu berulang 3 bulan. Itu membuat sirkuit baru. Ketika sirkuit baru itu sudah mulai terbentuk ya, ibaratnya gini, nanti akan ada label. Kamu tadi kan programnya jadi sabar ya. Jadi nanti akan label prak di label gitu, penyabar. Cuman 3 bulan tidak cukup. Ya, kita sudah jadi penyabar, mau jadi ahli sabar, kita ulangin lagi konsisten. Jadi pola itu terus kita lanjutkan. Jadi itu bisa berubah dan menjadikan kebiasaan gitu. Betul, kebiasaan menjadikan kita punya pola perilaku, perilaku yang berulang jadi pribadi. Jadi terbentuk lagi pribadi yang baru. Jadi sesungguhnya Allah tuh kasih kesempatan loh buat kita ya. Selain mungkin abis itu kita tobat gitu ya, terus kita buat. Salah satu untuk berubah, salah satunya adalah kita sadar kita salah. Masalahnya kalau ketemu sama orang dewasa, dia gak sadar loh dia salah gitu. Jadi proses dari kita sendiri menyadarkan dulu kesalahan dia dengan cara apapun lah ya, yang penting yang baik, jangan kayak buaya lagi gitu. Kalau kita menyadarin orang, kemudian yuk mau berubah gak? Bunda bantu kalau mau rubah. Lebih bagus lagi kalau punya kesadaran sendiri. Betul, gitu. Harusnya begitu. Kalau ngomong sama orang dewasa, 15 tahun tuh kenapa sih kita bisa bentuk sendiri? Karena otoritas kita full, orang dewasa gitu ya. Kamu harus berubah kan, kalau ini gak bagus, ayo kita rubah bareng-bareng. Nah kalau ketemu anak remaja, dia harus sadar dulu dong dia dewasa. Apalagi ketemu orang dewasa. Dia sadar gak dia masa bermasalah selama ini, itu yang kita coba upayakan gitu ya. Jadi prosesnya menyadarkan dulu, kemudian latihan 3 bulan tadi. Masih bisa gitu. Ada kesempatan untuk dirubah, dirubah oleh orang tua, tapi akan lebih berat lagi usahanya, akan lebih maksimal lagi. Apalagi ketika sudah orang dewasa, betul betul. Berarti lebih baik dari orang tua dimulai sejak dini ya, sejak anak usia 0, bahkan tadi sempat disampaikan oleh Mbak Ani, mulai dari kita memilih pasangan ini sudah bisa menentukan bagaimana otak nanti ya, emosinya akan kita bentuk untuk anak-anak kita, sahabat Erim. Nah, kita karena sudah di sesi terakhir nih, Bani, mungkin ada kesimpulan atau ada closing statement yang ingin disampaikan ke sahabat iDream atau ayah bunda di rumah yang sekarang mungkin lagi memiliki anak-anak yang perlu pembentukan otak dan emosional sejak dini. Ya, ayah bunda, kita sadari bahwa kita jarang bersyukur kita punya otak gitu ya. Dari mulai sekarang coba syukuri kita punya satu potensial yang luar biasa yang itu Allah kasih, makhluk yang ajaib di kepala kita. Syukuri kemudian optimalkan. Cara mensyukurinya adalah mengoptimalkan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan rusak gitu ya. Jangan dibiarkan salah gitu ya dikelolanya. Dan mulai dari bagaimana kita merubah pola kita yang lama, yang sudah mungkin kebiasaan buruk dan lain-lain, kita ubah menjadi kebiasaan yang baru. Dan itu sama dengan kita bersyukur ya, kita punya otak dan sudah diberi otak yang sempurna. Jadi mulai dari kita syukuri, kemudian kita kelola dengan baik, dan insya Allah namanya kepribadian itu adalah ketularan, jadi bukan keturunan. Jadi ayah bunda siapkan diri, ayah bunda sendiri untuk menularkan yang baik-baik pada anak gitu ya. Insya Allah jejaknya mungkin tidak akan kelihatan sekarang, tapi ketika kita sudah kembali gitu ya ke hadirat Allah gitu ya, insya Allah. Jadi kapan keberhasilnya jadi orang tua itu pertanyaannya. Ternyata berhasilnya bukan anak kita jadi direktur, bukan anak kita punya segala macam harta, tapi berhasil kita mendidik anak kita ketika anak kita sakratul maut, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi sebetulnya keberhasilan orang tua itu menyiapkan anak jadi ahli syurga. Jejaknya bukan di dunia, memang berhasil itu, tapi mudah-mudahan sampai akhirat upaya kita paling terakhir sampai titik darah penghabisan adalah mengajak anak kita untuk sama-sama mudah-mudahan kembalinya ke kampung halaman yang sebetul-betulnya. gitu. Jadi mungkin ke situ, Mas. Oke, baik. Sahabat Adrim itu tadi ya, satu kesimpulan yang sangat luar biasa sekali dan mungkin langsung mengena nih kepada orang tua, kesuksesan Anda sebagai orang tua, bukan bagaimana anak Anda mengantarkan anak Anda menjadi seorang yang sukses atau menjadi orang direktur, itu memang, tapi juga yang terlebih terpenting adalah bagaimana mengantarkan anak Anda menjadi anak nanti di serat temuannya menjadi husnul khotimah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani sudah bersama kita hari ini dan memberikan pencerahan lagi nih buat orang tua, apalagi yang memiliki anak-anak atau mungkin juga calon ibu yang pasti sudah bisa mempersiapkan sejak dini. Calon bapak juga ya? Iya, calon bapak juga ya, bukan hanya sendiri. Jadi harus ada kerjasama antara bapak dan ibu untuk membentuk anak-anak tadi yang cerdas, tangguh dan juga berakhlak. Gimana ya? Baik, sahabat iDream, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di 10.44 AM iDream Radio dan juga di live streaming kita di www.idreamradio. Sekali lagi tadi catatan dari Bani, kepribadian itu bukan diturunkan, tapi ditularkan. Jadilah orang tua yang menularkan kepribadian-kepribadian baik kepada anak-anak Anda. Untuk Anda yang mungkin ingin merubah, belum terlambat bisa melakukan perubahan ya pastinya. Mulai dari diri sendiri, sadari kesalahan apa keburukan kita sendiri, kemudian kembali diperiksa pola-pola apa yang salah, yang tidak baik, dan kita bangun pola-pola baru yang lebih baik, dan pasti ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu nantinya akan menjadi kepribadian kita. Sahabat iDream, terima kasih, dan saya Rudy Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.